من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat darinya. Dan di saat ini kita telah merasakan majlis ilmu, tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Sering kami ingatkan diri kami dan kepada jamaah bahwa nikmat ini adalah nikmat yang merupakan sebab lepasnya kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Di antara hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. "Wa mal'unatun ma fiha." Dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya. Illa dikrullah wa ma wala au alim au muta'allim, kecuali dikrullah, mengingat Allah, dan hal-hal yang semakna dengannya, yang mendukung kepadanya. Yang kedua, muta'allim, orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alim, orang yang berilmu. Tiga ini kita dapatkan dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita mendapatkan ilmu yang dengannya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya seseorang menjadi alim, dan tentunya melalui majlis ilmu seseorang akan menjadi muta'allim, para penuntut ilmu. Jadi dengan majlis ilmu kita mendapatkan sebab yang dengannya kita lepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan ini terbukti. Siapa yang mengenteng-entengkan majlis ilmu, menjauh dari majlis ilmu, apalagi setelah Allah beri nikmat dia berada dalam majlis ilmu kemudian menjauhinya, maka keberkatan hidupnya itu akan nampak. Setelah orang dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Kalau dia menjauh dari majlis ilmu, berarti apa? Dia kehilangan satu sebab untuk selamat dari laknat. Sedikit banyaknya dia akan terkena sebab-sebab yang dengannya dia mendapatkan laknat. Karena itu akan berkurang kualitas hidupnya. berkah yang Allah berikan kepadanya akan berkurang. Semangat hidupnya akan berkurang. Tujuan hidupnya akan melemah. Jalan-jalan dia di atas agama akan berkurang. Semangat dia untuk berjamaah akan berkurang. Demikian seterusnya. Tapi kapan seseorang terus menerus berada dalam majelis ilmu, bahkan bertambah ilmunya dengan majelis ilmu, bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu, bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ilmu, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin melingkup dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di antara keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan mendapatkan yang di dalamnya dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi tegaskan wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan melingkup mereka. Alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu, dan saat ini kita masih membaca kitab yang sangat mulia, sangat mendalam, dan betul-betul ilmu yang terdapat dalam kitab ini sangat kita perlukan, tentang al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir pembahasan kita, beliau kembali mengungkap kesimpulan yang tidak asing lagi bagi kita, bahwa kapan di dalam hati bertambah cinta kepada Allah, maka pasti bertambah penghambaan kepadanya. Dan siapa yang bertambah penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Kemudian di akhir pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang lalu, beliau memberi ilmu yang merupakan termasuk ilmu yang paling penting dalam kitab ini. Ini termasuk ilmu yang paling penting dalam kitab ini, dan ilmu yang paling berharga dalam kitab ini. Di sinilah hakikat ibadah akan diperoleh dan dirasakan oleh seseorang. Dipahami, dia yakini, dia amalkan, dia rasakan seseorang. Apa itu? Kata beliau, wal qalbu faqirun biddati ila Allah min wajhain. Hati faqir, betul-betul perlu biddat, secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Tanpa perantara, tanpa karena yang lainnya. Yang pertama, min jihatil ibadah, dari sisi ibadah. Wahyal illatul ghaiyah, yang mana sisi ini adalah sisi yang merupakan sebab. Al-ghaiyah, puncak, puncak harapan, puncak tujuan, puncak cinta, puncak penghambaan. Dan sisi al-isti'anah wa-tawakkul, sisi minta pertolongan dan bertawakal. Dan dia adalah al-illatul fa'ilah, sebab, pelaku, pelaksana. Dari dua sisi ini saya titipkan PR ini ya kepada antum ya. Iya. Iya. Ada PR ini. Berapa? Iya, kita jelaskan singkat dua ini. Iya, dan bagaimana antum respon dalam kehidupan selanjutnya? Untuk selanjutnya ketika kita baca, sudah ada? Iya. Sudah ada pengamalan, sudah ada arah-arah kepada ilmu itu, sehingga kalau dibaca nanti akan terarah kemana? Tapi kita baca hanya ingat dua sisi, sisi ibadah, dan ini puncak, sebab puncak, dan sisi minta bantuan dan ketawakalan, dan ini sebab laksana. Falqalbu la yasluhu wa la yuflihu wa la yaltad wa la yusar wa la yatil. Yasur ya, bisa yasur. Wala yasur, wala yatib, wala yaskut, wala yatma'in illa bi'ibadati rabbihi wa hubbihi wal inabati ilayhi. Walau hasala lahu kullu ma yaltaddu bihi minal makhlukat lam yatma'in walam yaskun id fihi faqrun dhatiyun ila rabbihi min haythu huwa ma'buduhu wa mahbubuh wa tlubuh wa bidhalika yahsulu lahul farah wa surur wa laddah wa ni'mah wa sukun tuma'nina. Baik, yang dulu. Lihat inti pembahasan kita, hati. Ya. Faqir bidzat, apa faqir? Sangat perlu. Bidzat secara langsung tanpa perantara. Iya. Faqir bidzat. Secara langsung tanpa perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Sisi ibadah dan sisi bantuan pertolongan kepadanya. Sekarang sisi yang pertama dijelaskan. Hati la yasluh, tidak akan salah baik, wala yuflih, tidak akan falah beruntung selamat, wala yaltad, tidak akan merasakan lizzah kelezatan, wala yasur, tidak akan merasakan surur senang bahagia, walayatib, tidak akan merasakan kehidupan yang tayyib, yang baik, tenteram. Walayaskun, tidak akan tenang, sukun, tenang. Walayatmain, tidak akan tumakninah, kecuali hanya dengan beribadah kepada Rabbnya. Kecuali hanya dengan cinta kepadanya. Kecuali hanya dengan betul-betul kembali hanya kepadanya. Walaupun dia mendapatkan semua kelezatan dari makhluk, dia tidak akan tenang, dia tidak akan tenteram. Tetap liar. Kalau kelezatan-kelezatan selain dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetap. Kenapa? Karena pada hati terdapat faqr, keperluan dzati, keperluan secara langsung, betul-betul tanpa perantara, hanya ada ila rabbihi, kepada Rabbnya. Dari sisi mana? Dari sisi dia satu-satunya yang diibadahi. Itu ya sisi yang pertama, sisi ibadah, yang diibadahi Allah, yang diibadahi Allah, yang dicintai Allah, yang diharapkan. Hanya dengan ini hati akan memperoleh kebahagiaan, ketenteraman, kelezatan, kenikmatan, ketenangan, tuma'ninah. Ini satu sisi. Kemudian wa hadha la yahsulu illa bi i'anati Allah la. Inna la yaqdiru ala tahsili dhalika lahu illa Allah. Sementara yang ini, bagaimana agar supaya hati betul-betul beribadah kepada Allah, betul-betul hanya mencintai kepadanya, betul-betul hanya meminta mengharap kepadanya, ini tidak akan diperoleh kecuali hanya dengan bantuan, hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia hati ini tidak punya kemampuan untuk mewujudkan itu Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu. Kalau hanya Allah yang mampu berarti apa? Di situlah bisa dipahami fakrun dzati dari sisi isti'anah. Keperluan langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi isti'anah, minta pertolongan. Ini dua sisi. Kemudian beliau jelaskan lagi dua sisi tapi dengan lafaz yang lain. Fahuwa daiman muftaqirun, fahuwa daiman muftaqirun ila haqiqati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu, hati ini, hamba itu terus menerus perlu kepada hakikat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kapan kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan jawab dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu apa? Sisi yang pertama, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selain. Ini sisi yang kedua. Kita perlu kepada Allah dalam ibadah. Siapapun jamaah yang mempunyai hati itu pasti mencari. Hati itu mempunyai tuntutan, keinginan. Dia inginkan. Ada yang dia inginkan, ada yang dia suka. Yang jelas kapan bukan kepada Allah, selamanya hati tidak akan pernah mendapatkannya. Tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tenteram, tidak akan pernah bahagia. Kalau begitu, kita memerlukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. So, ibadah landasannya apa? Dari kekuatan hati, cinta kepadanya, mengharap hanya kepadanya, takut kepadanya, membesarkan, mengagungkannya. Jelas? Kemudian bersamaan itu, kita tidak akan mungkin meraih kemuliaan itu, mewujudkannya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena itulah kita sangat memerlukan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kita perlu ini. Kita sangat memerlukan. Dan beruntung jamaah, luar biasa kemuliaan untuk kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala jadikan keperluan kita terhadap ayat ini, terhadap dua perkara ini, Allah jadikannya adalah jadikan sebagai apa? Ayat yang merupakan inti suratul Fatihah, dan suratul Fatihah adalah induk seluruh surah dalam Al-Quran. Berarti semua kandungan surah Al-Quran kembali kepada suratul Fatihah, sementara kandungan suratul Fatihah seluruhnya kembali kepada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itulah semua ilmu Quran kembali pada dua sisi ini, dua perkara ini. Siapa yang mempelajari ilmu Quran dan Sunnah kemudian tidak mampu menghubungkan dengan dua ini, bodoh. Orang bodoh itu. Dia belum memahami hakikat dari. Untuk apa dia pelajari? Ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat kedua, ayat ketiga, harus dia tahu arahnya kemana dari dua sisi. Kalau tidak berarti apa? Ilmu Qur'annya tidak bersumber dari sumber, dari inti Qur'an. Akan keluar. Kemudian ternyata jamaah, perkara ini ternyata sangat jelas. Bukan sesuatu yang tertutup. Jelas sekali, mudah sekali dipahami. Betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, fa hal min mudzakir?" Sungguh kami betul-betul telah memudahkan Al-Qur'an untuk zikir, jadi peringatan. Maka ada yang mengambil peringatan darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّهُ لَوْ عِينَ عَلَى حُسُولِ مَا يُحِبُّهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَشْتَهِي وَيُرِيدُ وَلَمْ يَحْسُلْ لَهُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ فَلَنْ يَحْسُلَ إِلَّا عَلَى الْأَلَمِ وَالْحَسْرَةِ وَالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلُصَ مِنْ آلَامِ الدُّنْيَا وَنَكِدِ عَيْشِهَا إِلَّا بِإِخْلَاصِ الْحُبِّ لِلَّهِ بحيث يكون هو غاية مرادي ونهاية مقصودي وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجلي لا يحب شيئا لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولحقق التوحيد والعبودية والمحبة لله فكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول والمستعان به والمتوكل عليه فهو إلهه لا إله له غيره فهو ربه وهو ربه لا رب له سواه. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. Kata beliau rahimahullahu taala menjelaskan lebih jauh dua hal ini. Karena sungguh kalau seandainya hamba dibantu, sekarang anggaplah terjadi yang kedua ya, dia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk mendapatkan apa yang dia sukai, apa yang dia minta, apa yang yashtahi yang merupakan kesenangannya, apa yang dia inginkan, sementara tidak terwujud ibadah kepada Allah, keinginannya lain dia dapatkan, Allah bantu dapatkan apa yang dia inginkan, mobil, rumah, kedudukan, hasil usaha, kesehatan, wanita, macam-macam. Yang dia sukai, yang dia cintai. Anggap Allah bantu. Sisi yang kedua ada. Ada bantuan dari Allah. Allah bantu. Tetapi tidak ibadah kepada Allah. Maka apa kata Syekh? Selamanya. Pertama Syekh mengatakan, dia tidak akan peroleh itu kecuali di atas kepedihan, di atas penyesalan, di atas siksaan. Dia tidak akan selamat pada siksaan kepedihan dunia, kepedihan kehidupan. Tidak. Itu jelas ya. Siapa yang tidak menegakkan ibadah kepada Allah, berarti apa? Dia tidak rasakan puncak cinta. Iya. Dia hanya dapat apa? Cinta wanita ya. Dia rasakan, direnggut. Cinta minuman, cinta makanan. Pokoknya menginginkan mau makan bakso. Sabar. Iya. Pokoknya angan-angannya pokoknya makanan ini. Iya. Soto maros. Iya. Bakso ini. Pokoknya angan-angannya itu. Allah bantu dia. Pokoknya semua yang dia inginkan. Tapi bukan cinta kepada Allah yang merupakan puncak cinta. Semua yang dia cintai dia kasih, tapi dia tidak dapatkan puncak cinta. Pasti apa yang dia dapat itu tidak akan dia peroleh. Kalaupun dia rasakan nikmatnya, dia pasti mendapatkan penyakit, sengsara, susah, penderitaan. Tidak boleh tidak. Pasti itu. kita sering ungkap minimal ya, semua itu pasti dia lepas pada saat sakaratul maut datang. Ya kan? Dan begitu ngerinya dia melepas perkara itu sementara dia telah ikat dirinya di atasnya. Tidak selalu pada saat mau meninggal. Orang yang tiba-tiba dicopot dari jabatannya. Padahal berapa puluh juta yang mendapatkan itu. Berapa miliar dapatkan itu. Tapi tiba-tiba dicopot. Harus dilepas. Tiba-tiba dilepas. Gimana keadaannya? Tidak usah lalu yang seperti itu. Sekedar tidak masuk jadi calon saja sudah stres. Padahal baru mendaftar itu. Ditolak oleh KPU. Sudah. Kalau itu yang menjadian, pasti tidak akan merasakan kepedihan. Yang ini terbukti orang-orang yang sampai kepada puncak sukses, katanya puncak sukses adalah sebuah pencapaian. Pernah baca itu? Iya. Gimana membaca? Iklan rokok. Tadi mana itu tertulis? Jalan Ratu Langit terus-terus. Sukses adalah sebuah pencapaian. Kemudian bergambar lelaki berdiri melihat gedung bertingkat tinggi. Kalau sudah dapat itu sukses, itu suksesnya mereka. Kalau yang sudah dapat itu sukses. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah mendapatkan. Selalu belum dapat. Belum. Tidak ada dia tidak akan pernah merasakan ketenangan cinta itu. Demikian pula mengedar cintanya wanita. Mau merasakan cinta katanya cinta tulus dari wanita. Tidak ada itu cinta tulus dari wanita. Tidak ada itu cinta tulus kecuali semua cinta-cinta itu nanti akan benar kalau dia diikutkan oleh puncak cinta itu, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah rasakan puncak kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Kemudian apa? Dia mencintai yang lainnya karena Allah. Di situ baru. Di situ akan baru dia rasakan. Walaupun Allah bantu, dia dapatkan pertolongan Allah yang kedua. Dia dapatkan. Ini ada orang dalam hal menginginkan apa yang dia inginkan. Ya Allah, betul-betul yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada tiada kecuali hanya kepada Allah. Mantap wa iyyaka nasta'innya. Tetapi apa? Iyyaka budunya. Sebab apa? Yang diinginkan kepada Allah bukan apa? Bukan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa? Apa yang semata-mata sesuai dengan kesenangan hawa nafsunya. Kata Syekh, selamanya dia tidak akan selamat dari penderitaan kepedihan dunia. Kepedihan kehidupan ini kecuali hanya dengan memurnikan cinta hanya kepada Allah. Bagaimana memurnikan cinta hanya kepada Allah? Di mana? Hanya dialah puncak keinginannya. Allah yang menjadi puncak keinginannya. Allah yang merupakan puncak maksudnya. Dialah yang paling dicintai. Allah lah yang dimaksudkan pertama. Semua selain Allah, dia tidak cintai kecuali karena dia, karena Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dicintai lidatihi karena dia semata kecuali hanya Allah. Yang lainnya itu boleh dicintai kalau karena Allah. Adapun ketika karena selain Allah, maka pasti akan selamat. Pasti akan celaka. Jelas? Jadi ini ibadah. Siapa yang tidak mampu mewujudkan ini? Kecintaannya, puncak harapannya, puncak maksudnya, puncak keinginannya, puncak kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang diinginkan selain Allah, dia inginkan karena Allah, dia cintai karena Allah. Iya. Siapa yang tidak mampu wujudkan ini, maka selamanya dia tidak akan pernah mentahqiq mewujudkan la ilaha illallah. Dia tidak akan pernah wujudkan inti Islam ini. Sekarang beliau sebutkan iyyaka na'budu dengan la ilaha illallah, ya. Ini sama. Pembahasan la ilallah, pembahasan iyyaka na'budu. Dia tidak akan pernah mentahqiq la ilaha illallah. Dia tidak akan pernah mentahqiq tauhid. Kata Syekh, dia tidak akan pernah mentahqiq al-ubudiyah, penghambaan. Dan dia tidak akan pernah mentahqiq cinta kepada Allah. Sebab kalau hanya sekedar mencintai Allah, sementara bukan menjadi Allah dia cintai, bukan yang tertinggi, bukan yang terbesar, bukan segalanya, bukan menjadi tujuan akhir. Dia cintai Allah, tetapi cinta bergandengan dengan selain Allah. Ini masih musyrik. Orang musyrik juga seperti itu. Kalau sekedar mencintai Allah, orang musyrik mencintai Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Di antara manusia ada yang mengambil andada, tandingan-tandingan selain Allah, berhala-berhala selain Allah. Bagaimana caranya? Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Apa selain Allah yang dicintai sama dengan Allah? Macam-macam. Bisa berhala, bisa bebatuan, bisa jimat-jimat, bisa pekerjaan, bisa wanita yang sudah lewat, bisa kedudukan. Dia tidak bisa tahqiq itu. Tauhid, ubudiyah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kana fihi, pasti pada dia terdapat cacat dalam tauhid, kekurangan dalam iman. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar cacat tauhidnya, cacat imannya, tetapi dia akan merasakan kepedihan, penyesalan, adab bihasadi dalik, disesuaikan dengan perkara itu. Sesuaikan dengan jenjang bagaimana dia lepas dari asal cinta itu. Jelas kan? Sekarang kebalikannya. Kalau seandainya dia berupaya menuntut itu, mencari Allah semata yang dicintai. Dia sudah tahu, ya kana abudu dia mutrafkan. Ya kana abudu dia mutahqir. Dia betul-betul ingin menjadikan Allah satu-satunya puncak tujuan, puncak harapan yang diinginkan semata. Dia upayakan ini, tetapi dia tidak minta bantuan kepada Allah. Tidak ada yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Tidak minta bantuan kepada Allah. Tidak bertawakal kepadanya. Tidak betul-betul fakir, memerlukan Allah dalam terwujudnya apa yang diinginkan. Maka kata Syekh, selamanya dia tidak akan pernah memperolehnya. Sebab apapun yang Allah kehendaki, sebab kapan Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Sebab apapun yang Allah kehendaki itu semata yang terjadi, dan apapun yang belum dikehendakinya tidak akan terjadi. Jelas ini? Kalau begitu, hamba muftakir betul-betul perlu kepada Allah dari dua sisi. Dari sisi Allah satu-satunya yang dia harapkan, yang dia cintai, yang dia inginkan, yang dia ibadahi. Dan dari sisi Allah satu-satunya yang dia mintai bantuan, pertolongan, Allah satu-satunya yang dia jadikan sebagai tempat bertawakal, berserah. Kalau ini terwujud, maka apa? Allah kata begitu, ilahnya dia. Tidak yang berhak disembah kecuali hanya dia. Dan kalau begitu, Allah adalah Rabbnya dia, tidak ada Rabb selainnya. Kalau dia tegakkan iyyaka na'budu, berarti Allah satu-satunya ilahnya. Kalau dia tegakkan wa iyyaka nasta'in, berarti Allah satu-satunya Rabbnya, tidak ada Rabb selainnya. Jelas? Itu makna kalimat selanjutnya. Tidak akan sempurna, kata beliau, ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan dua ini. Nah, ini sekarang, ini inti kitab ini, kitab ubudiyah, penghambaan. Tidak akan pernah terwujud kecuali hanya dengan dua ini. Sekarang mau sholat. Jadikan sholat sebagai apa? Sarana untuk apa? Sampai kepada puncak yang dicintai. Kita tegakkan sholat untuk apa? Mengharap hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Membesarkan hanya Allah. Cinta hanya kepadanya. Tujuan hanya satu-satunya kepada Allah. Tapi apa? Bersama dengan itu, minta hanya kepada Allah bantuan untuk mewujudkan. Hanya Allah, tidak ada selainnya. Berarti apa? Dalam sholat langsung dua ibadah besar ini dilakukan. Pemurnian ibadah, ketauhidan, dan pemurnian isti'anah. Hebat. Dua jalur langsung, dia rasa, dia langsung dapatkan pahala melalui dua jalur ibadah ini. Dua jalur penghambaan ini. Dua jalur, untuk meraih kenikmatan. Banyak-banyak orang ibadah, konsentrasi yang pertama saja kan? Banyak-banyak orang ibadah konsentrasi yang pertama saja. Itu pun untung kalau konsentrasi. Yang pertama itu saja sulitnya luar biasa. Apalagi kalau sholat, anggap sholat. Sholat ibadah yang paling besar. Sholat konsentrasi itu luar biasa sulit menjawab. Mungkin sebentar sholat isya kita bisa. Atau saat ta'lim ini kita paham. Tapi sebentar kalau sudah wudhu, mau sholat isya, lupa lagi. Tidak bisa terapkan. Setan tahu intinya ini. Kan itu dia tahu kemana, apa yang harus dilupakan oleh manusia. Dia tahu yang mana inti yang harus dilupakan. Kalau itu dia tidak dapatkan, terserah apa yang dia mau pelajari, apa yang dia terserah. Dia mau lakukan ini, dia mau pahami itu, dia awalkan yang terserah. Tapi kalau dua ini dia sudah hancurkan, kemanapun arahnya pasti rusak. Kalau dua ini dia sudah hancurkan. Famata kana yuhibbu ghairallahi lidatihi أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه وإذا لم يحبه أحدا لذاته إلا الله أي شيء وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرج قط شيئا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه كان قد حصل له min tamami ubudiyatihi lillahi bihasabi ma qusima lahu min dalik. Ini uraian lebih dalam dari dua perkara tadi. Lihat, ubudiyah kepada Allah selamanya tidak akan pernah sempurna kecuali dengan dua ini. Perhatikan kalimat tidak pernah sempurna. Dan perhatikan kalimat di atas haqqaqah tahqiq. Ini pembahasan untuk apa? Ibadah tingkat tinggi ya. Ini penerapan ibadah tingkat tinggi. Yang sekarang kita banyak-banyak memahami teorinya. Ini saya dan jamaah memahami teorinya. Tapi penerapannya belum tentu bisa. Tapi inilah ilmunya. Tidak akan sempurna penghambaan seseorang kepada Allah kecuali dengan dua ini. Berarti ada juga orang beribadah kepada Allah tetapi tidak sempurna. Dari mana kita tahu tidak sempurnanya? Cacat. Ada dua ini. Dan cacatnya macam-macam. Ada cacat tidak mengeluarkan dari Islam, tapi ada cacat yang mengeluarkan dari Islam. Tergantung. Baik. Lihat lebih jauh. Tidak akan sempurna penghambaan kepada Allah kecuali hanya dengan dua ini. Karena itu, kapan dia mencintai selain Allah lidzatihi secara langsung menjadi puncak, atau dia menengok kepada selain Allah untuk menolongnya, berarti melanggar dua-duanya ya, maka lihat, dia menjadi hamba apa yang dia cintai itu, dan menjadi hamba apa yang diharapkan itu disesuaikan dengan cintanya kepadanya dan harapannya kepadanya. Bisa anda pahami? Sekarang beliau mengurai bahwa dua ini, hanya dengan dua ini ubudiyah penghambaan sempurna. Berarti apa? Kalau cacat satu dari dua ini, berarti apa? Cacat dalam ubudiyah. Cacat dalam ubudiyah apa artinya? Syirik. Ada penghambaan kepadanya, iya. Ada penghambaan kepadanya. Ini yang saya sebutkan. Jadi ada orang yang melakukan penghambaan kepada Allah karena sehubungan dengan yang pertama. Ada orang melakukan penghambaan kepada selain Allah karena cacat yang kedua. Jelas? Saya ungkap di sini. Orang yang melakukan penghambaan kepada Allah, apa? Penghambaan kepada selain Allah dalam arti cacat yang pertama, karena dia mencintai, beliau ungkap dengan kata cinta, karena dia mencintai selain Allah itu lidatihi, sebagai puncak, bukan karena Allah. Sebagaimana yang diurai dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, cinta kepada wanita, cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, cinta kepada ini. Yang uraiannya juga pada perkara yang lalu apa? Ada perkara yang memang merupakan hajat dan ada perkara yang bukan merupakan hajat. Uraian juga yang lalu apa? Ada perkara yang haram mubah, ada perkara yang haram, apalagi mubah saja bisa. Menjerumuskan. Cintanya bisa mengarahkan kepada penghambaan. Apa ukuran yang paling lalu, paling hebat paling lalu? Ketika ridha dan bencinya sudah karena perkara itu. Ada nilai penghambaan di situ. Terus nilai penghambaan dalam cacat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, karena dia minta pertolongan kepadanya. Dia mengharap kepadanya. Jadi penghambaan kepadanya disesuaikan dengan apa? Seberapa kadar cintanya kepada selain Allah dan seberapa kadar harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Ini. Karena itu jaga cinta dan harapan. Sekarang kebalikannya, jika dia tidak mencintai seorang pun, sesuatu pun, lidatihi, kecuali hanya Allah, tidak ada kecuali hanya Allah lidatihi, kemudian tidak ada sesuatu pun yang dia cintai selain Allah kecuali hanya dia cintai karena Allah, paham? Kemudian dia tidak mengharapkan apapun, sedikit pun. Dia tidak mengharapkan dalam kondisi apapun, berupa perkara apapun, kecuali hanya kepada Allah. Berarti sempurna yang pertama dan kedua. Itu pun untuk harapannya. Dia tidak mengharapkan selama-lamanya sesuatu pun hanya kepada Allah. Jika dia melakukan, walaupun dia melakukan, apa yang dia lakukan berupa sebab-sebab, harapannya tidak kepada sebab, tapi hanya kepada Allah. Walaupun dia telah memperoleh apa yang dia telah peroleh, dia tidak mengarahkan harapannya kepada keberhasilan itu. Maka yang seperti ini, dia akan sampai ke dalam puncak musyahidan, menyaksikan bahwa Allah satu-satunya mencipta sebab, yang menakdirkannya, yang menundukkannya, bahwa semua yang di langit dan di bumi hanya Allah Rabbnya, hanya Allah yang menguasainya, hanya Allah menciptanya, hanya Allah yang mengaturnya. Di sana dia betul-betul memerlukan Allah Subhanahu wa taala untuk membantunya. Siapa yang sampai di sini, kata beliau, sungguh dia telah mendapatkan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Syekh, bihasabi ma qusima lahu min dalik, tetap disesuaikan dengan apa yang dibagi untuknya dari perkara-perkara ini. Saya ini kan terbagi-bagi lagi kan? Dari sisi cinta, orang terbagi-bagi. Dari sisi harapan kepada Allah, orang terbagi-bagi. Iya. Dari sisi melihat sebab, orang terbagi-bagi. Kadang ada satu sebab dia yakini, ini Allah yang menentukan ini. Tapi ada satu sebab, terledor dia di situ. Hatinya mengarah kepada sebab, akhirnya mengharap kepada sebab. Berarti dia cacat ketika diperhadapkan dengan sebab itu. Dia tidak akan menengok sebab, hatinya tidak akan bersandar kepada sebab. Kalau wa iyyaka nasta'innya benar. Walaupun dia yakin sebab itu perlu ditempuh. Iya. Bagaimanapun sebab itu menjadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya perkara itu secara hebat. Setiap dia melakukan itu pasti terlaksana, pasti terjadi. Setiap dia lakukan ini pasti terjadi. Berarti apa? Sebab yang paling hebat. Tetap hatinya tidak menengok ke situ. Harapannya tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada sebab. Kenapa? Sebab dia yakin semuanya sebab dan yang diakibatkan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Jelas? Apalagi kalau bukan sebab. Apalagi kalau bukan sebab. Karena itu syirik. Syirik kalau meyakini, sekedar meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dia bukan sebab, kemudian kita yakini sebagai sebab, itu syirik. Dan termasuk kesyirikan bersandar kepada sebab, walaupun dia sebab. Sebab bersandar perkara hati, perkara ibadah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, di situ dia letaknya wa iyyaka nasta'in. Sekarang mulai terurai, cermati kalimat-kalimat ini. Kalau antum pahami, cermati, lihat dalam kehidupan, maka akan terlihat luar biasa, luar biasa dua ilmu ini. Di sini hakikat agama. Semua ilmu Quran kembali kepada dua ilmu. Baik, cukup dulu ya, kawan. Sekian, subhanallah. Pencil.